Konsultasi Syariah. Hukum membaca Al-Quran sambil tiduran. Pertanyaan, apakah membaca Al-Quran dengan tiduran dibolehkan? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah berfirman, memuji orang yang rajin berzikir dalam setiap kesempatan, yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Allah juga memerintahkan kita untuk berzikir dalam semua keadaan, yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Perintahnya dalam ayat ini sangat jelas. Zikrullah mencakup Al-Quran dan mencakup semua bentuk zikir, baik tasbih, tahlil, tahmid, maupun takbir. Allah Ta'ala memberi kelonggaran dalam masalah zikir. Fatwa Ibnu Baz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca Al-Qur'an sambil berbaring. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Al-Qur'an sambil tiduran dan bersandar. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.